tangga di masjid ini. Dan saya bersyukur ternyata takmir masjid ini sejak awal sampai hari ini istiqomah dengan kerja-kerja yang saya lihat juga sangat berkelas. Mungkin karena ikhlas. Dan ternyata juga tuntas. Pastinya udah kerja keras juga ini. Dan jamaahnya juga luar biasa. Bapak Ibu sekalian tetap bersemangat untuk mengkaji ilmu-ilmu agama ini. Ya memang yang berjuang ini Ibu Salih. Zaman gadis dulu memang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhan syahra siyamin wa qiyamin lil mu'minin. وجعل شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma ja'alna fi hadha syahril mubarak mimman yasumuhu wa yakumuhu imanan wa ihtisaban Allahumma ja'alna fi hadha syahril mubarak من عتقائك يا الله من عتقائك يا الله أنك لأنك إنك من تطلقه يا الله أنا لله أتقى في كل يوم وليلة أنا لله أتقى في كل ليلة ونهار ربنا جعلنا ممن يقومه ويصومه إيمانا واحتسابا جمع رحمكم الله. Seperti yang disodorkan temanya pada hari ini adalah menjadi yang paling beruntung di bulan yang agung ini. Ibarat orang berkebun nih di 10 hari terakhir ada orang yang menanam benih kemudian disiram tumbuh tunas, disiram tumbuh daun, disiram dipupuk. Pas menjelang panen ditinggalin. Kira-kira kalau ada orang berkebun begini pinter atau pinter banget? Kelewat pinter kali ya. Begitulah yang di 10 hari terakhirnya turun itu. Inilah sebetulnya saat-saat penting untuk panen, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, tapi semua tergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua ini tergantung pada lagi-lagi rahmat Allah. Dan yang ketiga juga tergantung pada rahmat Allah lagi. Walaupun tentunya harus juga ada upaya dari kita, tetapi lagi-lagi rahmat Allah yang paling kita butuhkan dalam kondisi seperti ini. Dan setiap kita tentu sangat dipengaruhi oleh bekal imannya sebelum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang powernya dikit ya ke belakangnya juga bisa futur, bisa habis. Tetapi jangan khawatir, ini bulan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan pada hari ini supaya gampang dicerna, bagaimana cara menjadi orang yang paling beruntung. Tahapan pembicaraan saya adalah orang yang mendapatkan rahmat, lalu kemudian mendapatkan ampunan, lalu kemudian mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka, kemudian masuk surga, dan puncaknya berjumpa dengan Allah Ta'ala. Itu kisaran pembahasan pada hari ini, jenjang-jenjang yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat buat kita semua. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rahmat. Semua yang kita butuhkan dalam hidup kita sudah lama jadi miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah rahmatnya. Semua yang kita cari, yang sedang kita kejar, sudah lama ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah rahmatnya. Kita menjadi manusia tidak pernah memilih. Alhamdulillah kita tidak diciptakan menjadi hewan, walau terkadang hewan lebih baik dari manusia. Tetapi hari ini kita menjadi manusia yang dengan ciptaan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Dia menciptakan kita dengan ciptaan yang baik seperti ini, sempurna seperti ini. Ini juga maunya dia, memberikan wajah seperti ini, jari jemari seperti ini. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak, dalam rupa dan bentuk yang dia kehendaki, dia ciptakan kita seperti ini. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada rahmat yang paling besar yang harus kita cari di bulan suci Ramadan ini. Dan kita harus cerdas kalau ingin menjadi yang paling beruntung di bulan Ramadan seperti ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit praktis ini bisa memandu kita. Intinya, rahmat Allah itu adalah semua yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. Semuanya. Misalnya, kalau bukan karena rahmat Allah, kita tuh gak ngerti bagaimana cara makan, cara cari makan. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita gak ngerti bagaimana cara berpakaian yang benar, menutup aurat yang benar. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita enggak pernah bisa jadi orang benar. Jamaah rahimakumullah, sejalan dengan usia, saya lihat di sini kebanyakan pemuda, saya lihat semangatnya gitu. Yang pernah punya pengalaman masa lalu. Ya. Sekarang kita jadi seperti ini, Masya Allah. Saya dengar tadi semalam ada kegiatan di masjid. Subuh ada lagi di masjid. Sekarang ditarik lagi ke masjid. Sepertinya Bapak Ibu saat ini bukanlah yang dulu. Ya, Anda bukanlah Anda yang dulu nih sepertinya hari ini. Kalau masih seperti yang dulu, gak tahu nih ngapain hari ini. Tapi Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan usia kita pun disampaikan ke bulan Ramadan sekali lagi. Alhamdulillah Rabbil, ini karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari bayangkan, andai Ramadan tahun 2018 ini adalah Ramadan terakhir kita semua. Beberapa minggu yang lalu di awal Ramadan saya ziarah kubur bapak dan ibu saya untuk apa ya, menginternalisasikan diri saya dengan kematian. Sebab saya merasa kesulitan untuk mendoktrin diri saya sendiri di awal Ramadan itu untuk meyakinkan bahwa Boleh jadi Ramadan tahun ini adalah tahun terakhir saya. Saya tidak tahu kapan saya meninggal dunia, tapi kematian bisa datang kapan saja. Namun untuk mengimajinasikannya, saya perlu memfasilitasi diri saya sendiri dengan ziarah kubur, sambil mendoakan kedua orang tua saya. Dan saat itu saya evaluasi diri saya. Saya bisa jadi gini, Masya Allah, ini karena doa orang tua saya. Mungkin karena teladan dia. Bisa enggak saya ya menjadi seperti dia bagi anak-anak saya? Karena anak yang soleh itu adalah yang mendoakan. Kriteria anak yang soleh itu adalah yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, tentu muslimin dan muslimat yang ada di dalam kubur semua itu. Sampai akhirnya saya tinggalkan kuburan. Ketika akan masuk kantor, saya dengar salah seorang keluarga saya meninggal dunia. Datanglah saya ke rumah sakit Islam. Saat itu saya semakin masuk kepada imajinasi kematian. Ini ada loh di depan saya orang yang meninggal di bulan Ramadan. Itu bisa terjadi pada saya. Jawara makumullah, kita yang masih hidup sekarang ini pastinya akan bersyukur sekali diberi kesempatan, diberi rahmat oleh Allah masih berada di Ramadan sekali lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Esoknya saya dengar salah seorang asisten saya kecelakaan. Lebih 24 jam tidak sadarkan diri. Itu semakin menguatkan lagi. Ini qadarullah. Sampai akhirnya, kalau hari ini saya menyampaikan materi, bagaimana menjadi yang paling beruntung, boleh jadi itu adalah sebuah proses yang saya temukan di awal Ramadan itu. Kalau gitu, saya harus efektif menggunakan waktu-waktu Ramadan ini. Kalau begitu, saya harus mengerjakan skala prioritas. Skala prioritas yang harus saya prioritaskan terkait di mana saya berada di ruang waktu ini. Kalau begitu, saya harus selalu bertanya setiap awal pagi sebelum saya sahur. Apa yang harus saya lakukan hari ini agar saya bisa berjumpa dengan Allah, Allah Ta'ala di setiap berbuka puasa? Saya harus berjuang agar saya bisa merasakan perjumpaan itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di setiap berpuasa saya. Jadilah materi ini sebetulnya. Jemaah rahimakumullah, mari ikut bersama saya. Biasanya surah Al-Asr, surah Al-Asri itu kita gunakan konteksnya di luar Ramadan. Wal-Asr, Allah bersumpah demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian besar. Ini kalau kita tarik ke lorong waktu Ramadan, ini jauh lebih dahsyat lagi makna surah Al-Asr ini. Menjadi kebiasaan bangsa Arab masa lalu, mereka itu banyak menyia-nyiakan waktu asarnya untuk duduk nongkrong, ngopi, ngeteh, ngalor ngidul obrolannya, sia-sia. Wal asr, demi waktu asar. Tetapi Al-Quran itu jika difahami secara cerdas, maka dia melampaui batas-batas kejeniusan seseorang. Makna wal asr bisa juga bermakna demi setiap satuan waktu. Demi setiap satuan waktu. Demi detik. Demi menit. Demi jam. Demi siang. demi malam, demi hari, demi minggu, demi bulan, demi tahun, demi windu, demi dekade, demi abad, demi milenium. Di setiap satuan-satuan waktu itu, Allah bersumpah ada peristiwa besar, baik terkait dirimu sendiri atau sesuatu di luar dirimu, tapi kamu tidak menyadarinya, atau ada yang kamu sadari tapi sedikit saja. Kalau Allah sudah bersumpah atas nama sesuatu, dan sesuatu itu pasti agung. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, aku bersumpah demi tempat-tempat timbul dan tenggelamnya bintang-gemintang. Kita cuma tahu setiap hari matahari terbit dari timur, padahal kita tidak tahu al-matali, setiap hari tempat terbitnya matahari itu berbeda-beda. Kita cuma tahu matahari itu tenggelam di barat, tapi kita tidak pernah tahu bahwa setiap hari berbeda-beda. Kita cuma tinggal bangun pagi menikmati sinar UV. Kita tidak tahu pada setiap detiknya. Andai tidak ada lapisan-lapisan atmosfer termasuk ozon, mati kita semua andai 7 sinar matahari semuanya menyentuh jaringan di muka bumi ini termasuk kulit kita. Untung yang boleh sampai ke kulit kita adalah antara sinar ke-6 dan sinar ke-7, antara sinar gamma dan inframerah itu. Itu pun setelah disaring, dan yang boleh menyentuh kulit kita hanyalah mungkin 0,00 sekian kalori. Lebih sedikit, mati kita semua. Demi masa, kamu sudah tinggal menikmati sinar ultraviolet, padahal kamu tidak tahu bagaimana gelegak matahari dengan apinya itu, dan bagaimana dia menjadi sumber energi bagi seluruh kehidupan. Demi masa, terlalu banyak yang tidak kamu ketahui bahkan di dalam dirimu sendiri. Ada banyak peristiwa besar, apalagi jika kita masukkan itu ke dalam Ramadan. Allahu Akbar. Setiap hitungan satuan waktu di bulan Ramadan ini nilainya tidak sama dengan hari-hari yang lain. Hanya orang-orang yang punya kepekaan di dalam batinnya merasa kagum, takjub, atau bahkan pingsan seandainya dia bisa melihat ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan," jika datang sebuah satuan waktu yang bernama Ramadan, "Futihat abwaabul jannah, futihat abwaabul jannah," dibuka lebar-lebar pintu surga. Demi Allah, andai satu hari kamu mendapatkan apa yang kamu angan-angankan dalam hidupmu, tidak akan senilai dengan surga yang kamu sudah dijanjikan untuknya. Andai kamu pernah saking bahagianya kemudian pingsan mendapatkan sesuatu yang melebihi yang kamu angan-angankan, maka ketika kamu mendengar informasi dari Rasulullah SAW, andai kamu mendapatkan rahmat, seberapa besar kira-kira bahagianya hatimu ketika mendengarkan informasi futihat abwaabul jannah. Mungkin karena terlalu sering dengar hadis ini di bulan Ramadan dan disampaikan oleh yang hatinya tidak bergelora, jadi seperti terasa biasa saja. Wa ughliqat abwaabun nar. Andai kita faham betapa kita ketakutannya saat menanti saat-saat pengumuman apakah kita akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Saat itu mungkin kita tidak pernah bisa merasa pijakan kaki ini, mungkin kita melayang tak berada di mana, saking takutnya pada kondisi yang paling kritis itu. Betapa Apa Anda mungkin sangat berbahagianya, mungkin juga pingsan ketika mendengar bahwa pintu neraka ditutup rapat-rapat? Entah bagaimana khusyuknya dan bahagianya sujud syukurmu jika hatimu dipenuhi rahmat Allah Subhanahu wa taala mendengarkan informasi seperti itu di bulan Ramadan seperti ini. Orang yang paling beruntung adalah yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat itu adalah lorong waktu yang bernama Ramadan ini. Di setiap satuan waktunya Allah bersumpah demi bahasa, ada hal-hal besar yang akan merubah hidupmu dalam sekejap dengan perubahan yang tidak pernah kamu duga. Di setiap siangnya ada orang yang akan Allah bebaskan dari siksa api neraka. Setiap hari akan ada yang dipilih, padahal usianya masih panjang lagi, tapi dia sudah dijamin terbebas dari siksa api neraka. Andai kita tahu makna kata ini, kita tidak akan pernah lagi fokus kepada yang lain, kecuali berjuang bagaimana caranya menjadi yang terpilih. Anna lillahi taqa fi kulli lailatin wa naharin. Selain waktu siang, di setiap malam Allah sudah siapkan voucher, tiket-tiket yang akan diberikan kepada orang-orang yang Allah pilih di bulan Ramadan ini. Usianya insya Allah masih panjang, masih melihat orang-orang yang dicintainya, tapi dia sudah dijamin terbebas dari siksa api neraka. Andai kita faham narasi ini, Allahumma arhamna. Tapi lagi-lagi rahmat Allah ada enggak di hati ini? Tidak akan Anda fokus kepada yang lain. Tidak akan Anda sambil lalu di bulan Ramadan ini. Tidak akan Anda menjadikan Ramadan ini sebuah sampingan. Tidak akan Anda, kita faham itu. Surga dan neraka adalah dagangan Allah yang paling mahal. Iya, Allah yang katakan. Jannah itu silah, dagangan Allah, dan dagangan Allah itu mahal. Dan puncak pencapaianmu dari semua usaha-usahamu, karir-karirmu, tak seberapanya dibanding surga itu. Andai kita faham. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan, maudhi'u sawtin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat parkirnya unta, tempat parkirnya kuda di surga, kalau ada gitu ya. Tapi ini digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya bunyinya begini. Maudhi' sautin, tempat pecutan unta dan kuda yang ditaruh di tanah. Jadi orang Arab itu kalau ngetekin tempat buat parkir biasanya dia lempar dulu tuh cambuknya, nandain di situ tempat parkir gue gitu. Dan andai tempat ini, tempat parkir unta itu lebarnya berapa kira-kira? Luas atau sempit? Sempit lah. Namanya orang parkir, lama atau sebentar? Sebentar lah. Andai ada satu tempat, satu area di surga seperti itu, mau diusulkan yang sempit dengan waktu terbatas, andai ada tempat seperti itu dan memang mungkin ada, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada nikmat dunia dan seisinya itu. Dengan sepanjang waktu dunia itu, enggak lebih hebat dari waktu untuk parkir sebentar ini. Andai kita faham, enggak mungkin kita lalai dengan dunia ini. Ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa'a rakkaba. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kok bisa ya kamu mendustakan pura-pura lupa tentang akhirat. Inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Andai kamu tahu bagaimana siksa api neraka itu. Yang Rasulullah SAW pernah melemparkan satu benda, nanti setelah 70 tahun perjalanan baru sampai di permukaan neraka itu, benda itu dilempar. Jadi sepanjang itulah orang tersiksa, belum lagi masuk neraka dia sudah tersiksa sepanjang 70 tahun. Anda bisa bayangkan, mendengar gelagat neraka saja kita sudah menjerit ketakutan, 70 tahun melayang-layang sebelum masuk ke dalamnya. Dan jangan berharap ada oksigen. Di dunia ini kita bangun oksigen, tidak rebutan kita di keluarga saat itu. Yang namanya sakit, yang namanya sakit dan puncaknya sakit orang sakaratul maut adalah kalau sudah tidak diberikan oksigen. Seperti apa rasanya otak, bagaimana rasanya dada itu. 70 tahun dilemparkan ke neraka itu. Andai kita faham dua narasi ini, di bulan Ramadan dibuka lebar-lebar pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Dua kalimat ini akan membuatmu tersungkur sujud kalau kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika hatimu bebal, kamu akan anggap berlalu begitu saja dua narasi ini. Dan jika kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah ada obsesi lain yang melampaui ini untuk kita perhatikan. Futihat abwabul jannah. Surga adalah puncak pencapaian semua upaya. Wa suffidatis syayatin wa maradatul jin. Iblis itu pengalaman menggoda manusia. Enggak mungkin kita bisa lolos. Orang seperti kita di akhir zaman seperti ini, jangankan pakai iblis, dari hawa nafsunya sendiri saja udah enggak kuat. Hari-hari banyak makan haram, apalagi di tengah perekonomian ribawi, siapa yang enggak bisa bebas dari ribawi. Kerja kita ini dosa aja tiap hari, enggak perlu setan. Orang tua aja sering ngajak anaknya juga kelakuan enggak benar. Ini Allah ikat setan-setan itu, Allah penjarakan iblis-iblis itu. Bahkan dewa-dewa jin pun, beberapa jin penunggu, dia tidak diikat semuanya. Jadi kalau masih ada orang yang kesurupan tapi tidak kelas berat, itu masih ada. Tapi jin-jin yang keterlaluan yang bisa membuat kita habis ditelan oleh dia, diikat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Orang kalau peka masuk hotel itu enggak berani bahagia kalau orang peka. Apalagi hotel tempat banyak maksiat. Di setiap kamar itu ada jin khusus itu. Kalau dia faham apa itu kamar hotel yang di situ banyak orang kemudian melakukan kemaksiatan, enggak mungkin pas masuk happy langsung tidur, ambil remote, nyalain AC, enggak mungkin. Andai dia faham apa itu ruangan hotel, pasti dia akan masuknya saja dia baca ayatul kursi. Membasuh bed covernya saja harus pakai bismillah dulu. Setan-setan ini banyak di sini. Dia penuhi situasi itu dengan zikrullah kalau dia faham. Namun hari ini, kalau memang hati sudah mulai peka dan sadar, berarti sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan tidak mungkin menyia-nyiakan setiap satuan waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini. Apalagi kalau kita sadar wal asr, udah waktu Allah bersumpah demi satuan waktu di bulan Ramadan pula. Allahu akbar. lissaimi farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhah, farhah. Harusnya nih, yang namanya kegembiraan itu kalau dapat makanan, bukan ketika disuruh berlapar. Yang namanya kegembiraan itu kalau disiapkan minuman yang enak, bukan disuruh yang berhaus-haus seperti ini. Itulah karenanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, bukan furidha, bukan wujiba, tetapi kutiba. Karena kewajiban yang ditetapkan dengan kata kutiba biasanya kurang mengenakkan. Tidak bisa dinikmati kecuali ya ayyuhalladzina amanu. Kalau masih ya ayyuhalladzina aslamu, yang baru berislam dan belum upgrade status menjadi mukmin, susah untuk bisa menikmati ibadah yang menyusahkan ini. Illa ma rahimah rabbi, kecuali orang yang sudah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa menikmati siang dan malamnya, sengantuk-ngantuknya membaca Quran, membuat dia segar kembali. Andai dia tahu mana beristighfar di sepertiga akhir malam, andai rahmat masuk ke dalam hati lalu mendengarkan informasi, mendengarkan informasi bahwa Allah turun di setiap sepertiga akhir malam dan malu pada dirinya sendiri, kembali ke arasnya sebelum mengabulkan setiap doa dan pertobatan hamba-hambanya pada saat itu. Orang seperti ini sambil makan sahur pun bahagia setelah dia berbahagia saat berbuka puasa tadi. Bahwa makanan ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Air ini juga rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada waktunya makanan dan buah-buahan berlimpah di depan matamu, tapi kamu tidak boleh memakan itu. Bahkan ada saatnya tabung oksigen banyak di sekeliling kamu, disiapkan selang sama masker, ditempelkan di hidung kamu. Allah bilang, hari ini kamu tidak berhak mendapatkan oksigen. Walau tabung oksigen ada sekeliling kamu, dan masker menempel di hidung kamu, dan oksigen disodok ke hidung kamu agar kamu bisa bernafas, Allah bilang, hari ini tidak ada nafas buat kamu. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang sebetulnya sedang kita rasakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekarang saya masuk kepada maghfirah. Setelah saya mengkondisikan, ternyata besar sekali rahmat Allah di bulan suci Ramadan, di mana setiap kebaikan dilipat gandakan dari 700 kali lipat minimal sampai tak terhingga. Mana mungkin kita bermalas-malasan untuk beramal saleh? Andai kita tahu informasi yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi tingkatan yang lebih tinggi lagi, setiap perbuatan anak Adam kembali kepadanya kecuali puasa. Allahu Akbar. Dan itu hanya terjadi fi ayyamin ma'dudat. Kehebatan kelipatan balasan seperti itu hanya terjadi di bilangan hari yang sedikit ini. Ya, hari ini sudah hari ke-18 dan bilangan Ramadan ternyata sedikit. Ayyamin ma'dudat. Semakin genting situasi ini. Andai ini adalah Ramadan terakhirku, dan sebentar lagi Ramadan akan meninggalkanku, aku tidak ingin sia-siakan. Karena setiap amal saleh di bulan Ramadan seperti ini akan dilipat gandakan dari 700 kali lipat sampai tak terhingga. Bahkan balasannya langsung dari Allah Ta'ala. Kalau malaikat harus ikut SOP, kalau malaikat harus ikut sesuai dengan hitungan-hitungan yang sudah ditetapkan, kalau Allah langsung yang memberikan, yang mata terbatas pemberiannya, Allahu Akbar. Suasana orang-orang yang dipenuhi rahmat di dalam hatinya di bulan suci Ramadan ini mungkin luar biasa perjuangan untuk beramal soleh, karena dia tahu hitungan setiap waktunya. Dia akan berjuang keras untuk beramal soleh sebaik-baiknya. Ketika kita menyadari betapa dahsyatnya, bahkan Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Andai kita sadar dengan narasi ini, andai kita ngeh, andai kita sepenuhnya mengerti narasi Allah sendiri yang akan memberikan balasannya, tidak mungkin kita bermain-main dalam beramal saleh di bulan Ramadan ini. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Allahumma ja'alna mimman yasumuhu wa yakumuhu imanan wa ihtisaban. Ya Allah, jadikanlah aku golongan hamba-hambamu yang menegakkan siam di siang hari dengan penuh keimanan dan perhitungan mengharapkan balasan darimu. Ya Allah, golongkanlah aku ke dalam golongan hambamu yang menegakkan qiyam di malam hari dengan penuh keimanan kepadamu dan mengharapkan balasan hanya darimu. Ya Allah, sekarang kami sadari ternyata hitungan hari bulan Ramadan hanya sedikit, dan andai ini adalah Ramadan terakhirku, ya Allah, mampukan aku untuk beramal saleh sebanyak-banyaknya amal saleh di bulan suci Ramadan yang hampir meninggalkanku sebentar lagi. Saudaraku, orang yang paling menyesal nanti di dalam kuburnya adalah orang yang sudah meninggal dunia tetapi tidak diberikan kesempatan taubatan qoblal maut, tidak mendapatkan rahmatan indal maut. Inilah ukuran karir yang sebetulnya. Semua perjalanan duniamu yang menyibukkan itu semua akan kamu sesali semuanya, kalau pada akhirnya semua yang kau kejar di dunia ini pada akhirnya membuat kamu menyesal karena kamu tidak mendapatkan kesempatan taubah qoblal maut. Rahmah indal maut wa maghfirah ba'dal maut, dan tidak mendapatkan tahwin inda sakratil maut. Ini yang disebut dengan ukuran kesuksesan itu, husnul khatimah itu. Husnul khatimah dan su'ul khatimah diukur dari sini, apakah kita sudah diterima tobat kita sebelum kita mati, apakah kita mendapatkan rahmat saat-saat kematian menjelang kepada kita dan merenggut kita, dan apakah kita mendapatkan maghfirah saat kematian sudah kita lewati, dan apakah kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan kemudahan saat sakratul maut. Ini yang disebut dengan husnul khatimah itu. Itu yang menjadi ukuran seseorang sukses atau tidak sukses sesungguhnya. Tapi akan ada yang menjerit di dalam kubur nanti, akan ada yang menjerit dengan jeritan yang sekeras-kerasnya, jeritan penyesalan yang sangat menyesalinya. Apa itu? Ditinggalkan oleh Ramadan waktu dia masih hidup dan dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan menjerit nantinya adalah orang yang sudah tinggalkan bulan Ramadan tetapi belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan menjerit menyesal adalah orang yang ditinggalkan oleh Ramadan sebentar lagi, sementara dia tidak diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya pada hatimu, tanya pada hatimu saat ini. Coba bongkar lagi isi hatimu. Apa yang menjadi obsesimu di bulan Ramadan seperti ini? Tanya. Apa yang ada di dalam hatiku saat aku menjalankan siam di siang hari? Adakah ingin berjumpa dengan Allah menjadi prioritas bagiku? Coba periksa hatimu kalau malam hari. Periksa lagi apa sesungguhnya di dalam hatimu. Apakah kamu merasakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau kamu masih dalam lamunan hayalanmu tentang kefanaan dunia yang penuh dengan tipu daya ini? Astagfirullah. wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Itu pasti akan banyak menghiasi bibirmu kalau kamu faham situasi ini. Tidak mungkin waktu kau lewati tanpa zikrullah. Ada tiga orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. As-sa'imu hatta yaftur, yang tidak pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Wa da'watul mazlum, dan orang yang dizalimi. Di bulan Ramadan seperti ini, kalau hadis itu kita tarik, tiga orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah kita akan berjuang keras untuk menjadi kepala rumah tangga yang adil, suami yang adil, pimpinan yang adil, dan pasti akan berpikir akan mencari calon pemimpin yang adil. Kenapa? Karena pemimpin yang adil itu belum lagi bernarasi, belum lagi bekerja, doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru doanya. Wasa'im hatta yaftur. Orang-orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak doa-doanya. Anda kita faham dengan setiap satuan waktu bulan Ramadan ini, tidak ada waktu kecuali di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya katakan tadi, akan ada perubahan-perubahan besar di dalam hidup kita. Anda kita faham dan kita banyak berdoa, banyak beristighfar, banyak bertasbih, banyak bertawakal dengan hasbiyallah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim, wa huwa rabbul arsyil azim, wa huwa rabbul arsyil azim. Tidak mungkin Anda berani melupakan minimal 7 kali di awal pagi berzikir seperti itu, dan 7 kali di awal malam dengan berzikir seperti itu. Andai kamu tahu betapa setan dan sekutunya tidak akan pernah membiarkan kamu untuk terbebas dari cengkeramannya kecuali kamu bertawakal kepada Allah. Hasbiyallah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Saudaraku, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka lebar-lebar saat ini, seluas pintu surga yang sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap hamba yang bertobat. Pintu neraka ditutup. Hati betul-betul sedang dikondisikan oleh Yang Maha Pengasih dan Penyayang itu. Kita betul-betul sedang difasilitasi untuk mendapatkan sesuatu yang paling besar di dalam hidup kita. Bagaimana bertobat yang benar di bulan Ramadan ini, Pak Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. Bersegeralah, buruan, cepetan. Ngapain? إلى مغفرة من ربكم وجنة. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surganya. Ayat itu terjadi di luar Ramadan, tapi kalau kita tarik ke lorong waktu Ramadan, itu akan dahsyat sekali. Karena setiap satuan waktu Ramadan mengandung dimensi untuk ayat ini. Buruan, jangan biasa-biasa aja di bulan Ramadan seperti ini. Di luar Ramadan saja Allah bilang wasari'u, supaya kamu mendapatkan ampunan Allah. Tapi caranya harus bersegera. Apa yang dimaksud mendapatkan ampunan Allah? Kerjakan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini yang paling-paling prioritas, supaya kamu mendapatkan ampunan dosa. Allahu Akbar. Pekerjaan apa saja, Ustaz? yang prioritas, yang paling istimewa di bulan Ramadan yang bisa mendatangkan ampunan dosa yang besar buat saya yang banyak berdosa ini. Siam di siang hari, qiyam di malam hari. Ghufirullahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosamu yang telah lalu. Tapi syaratnya bukan sekedar siam, harus imanan wahtisaban. Yang tidak imanan tiah wahtisaban, no, tidak mendapatkan ghufirullahu ma taqaddama min dzambi. Kedua, qiyam di malam hari, bentuknya tarawih, qiyamul lail, istighfar di waktu sahur, bahkan bersedekah di waktu malam. Amalan itu mendatangkan ampunan, iya, tapi harus imanan wahtisaban. Tanpa imanan wahtisaban, kanat, gak bisa. Harus didasari oleh sebuah keyakinan yang kuat bahwa ini dari Allah, dan Allah sendiri akan memberikan balasannya. Dan hanya mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi amalan istimewanya. Kalau siam di siang hari, qiyam di malam hari, imanan wahtisaban, maka yang istimewa yang ketiga adalah tilawatul Quran di siang dan malam. Apalagi bersedekah siang dan malam. Buktinya orang sudah baca Quran, itu biasanya banyak sedekahnya. Buktinya orang sudah qiyam, banyak sedekahnya. Adalah Rasulullah SAW, ajwadun nas, kana ajwadun nas, orang yang paling dermawan, terutama inda liqa'i Jibril, saat berjumpa dengan Jibril. Kapan? Saat melaporkan Al-Qur'annya. Kapan? Kebanyakan di malam hari. Seperti apa kedermawanan Rasulullah SAW? Karihil mursalah, seperti angin yang berhembus lepas. Kenapa seperti angin? Ada dua jenis angin. Ada dua jenis angin. Ada rih aqim. Ada angin yang membawa bencana, tapi ada yang hembusannya membawa manfaat. Menerpa, membawa kesegaran, mengawinkan antara satu putik sari dengan putik sari yang lain, menebarkan banyak manfaat. Rasulullah SAW menjadi orang yang sangat dermawan ketika menghadapkan Quran kepada Jibril. Lihat, semakin banyak Qurannya, pastinya semakin banyak sedekahnya. Kalau dia faham, semakin banyak qiyamul lailnya, malam itu juga tidak menunggu siang, dia ambil mobile banking, langsung transfer siapa yang membutuhkan pada malam hari itu. Infak dia, infak pagi untuk memulai hari, mendapatkan energi, berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Infak dia, infak siang agar terus mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Infak sore, jangan-jangan sepanjang hari ini banyak dosa yang saya lakukan, maka saya berinfak di sore hari, semoga dosa-dosa saya bisa diampunkan. Malam hari, enggak peduli dalam keadaan lapang atau sempit, dalam lagi keadaan banyak atau tidak saldo saya di account saya, enggak peduli, pokoknya saya harus infak, dan enggak ada orang miskin gara-gara sedekah dan infak. Rasulullah SAW karihil mursalah, seperti angin yang menghembus lepas. Lepas, begitu kuat keyakinannya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim kama salil jannatin bi rabbah. Kenapa begitu lepas? Karena ini adalah investasi yang tidak sedikit pun merugikan, tidak. Bersedekah adalah bertijarah dengan Allah Subhanahu wa taala, berinvestasi dengan Allah, tidak ada yang namanya risk, tidak ada. 0-0-0 risk. Setiap investasi pasti ada resikonya, tapi tidak dengan tijarah bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah SAW begitu kemudian lepas? apalagi jika dikaitkan wasari'u ila maghfirah. Jamaah, kalau infak 1 juta, bahagiaan mana? Dengan infak 1 juta kita akan dapatkan feedback, kita dapatkan benefit 700 juta atau dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, mana yang paling kita cari? Apa? Sejujurnya saya enggak percaya. Tolong jawab dengan jujur. Anda itu pernah enggak bersujud syukur khusus karena Allah ampunkan dosa-dosa, atau banyakkan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat harta dan materi? Itu ukurannya. Mana yang sesungguhnya? Enggak usah sok soleh deh hari ini. Dan sok solehah gitu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sadar enggak sih apa pentingnya benefit daripada maghfirah itu? Allah. Kalau kamu sudah diampunkan dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan masuk surga. Surganya bagaimana? Bukan jannatin tajri min tahtil anhar. Bukan. Arduha samawati wal ard. Ka'ardhis samawati wal ard. Kalau kamu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka benefit yang akan kamu dapatkan dari Allah adalah surga. Surganya bagaimana? Yang luasnya seluas langit dan bumi. Maknanya luas banget. Maknanya cukup untuk semua. Maknanya ya bisa jadi setiap orang merasakan keluasan untuk dirinya. Kalau tinggal di komplek ini mungkin cuma punya rumah tipe sekian dengan halaman sekian, taman pas-pasan. Di surga untuk setiap kamu, kamu akan punya istana seluas langit dan bumi. Bisa saja. Segitu ya Ustaz? Iya. Kalau makna keduniaannya gimana kira-kira? Orang yang sudah diampunkan dosa-dosanya, lapang hatinya. Ada syair baru yang lagunya itu lagi tren sekarang. Misahah, luasnya bumi tidak cukup kalau kamu tidak hidup dengan samahah. Kalau kamu hidup tanpa toleransi, kalau kamu hidup tanpa memaafkan, kamu hidup tanpa mau berbagi. Seluas-luas bumi sempit buat kamu. Kalau tidak ada toleransi, tidak mau memaafkan, tidak mau berbagi, tidak mau berlapang dada, sempit di mana bumi kamu pijak. Tetapi dengan cinta dan senyum, walau kamu berada di sebuah area yang sempit, kamu akan hidup di setiap hati banyak orang. Syairnya bagus sekali. Kalau hatimu dipenuhi dengan cinta dan damai, dan kamu hiasi wajahmu dengan senyum, maka walaupun rumahmu sempit, tempatmu sempit, kamu diterima di setiap hati semua orang di mana kamu berada. Itulah kira-kira gambarannya orang-orang yang banyak istighfar itu. Mau jadi orang seperti itu? Di tempat sempit, dia bisa hidup di semua orang, di hati semua orang, diterima. Jadi lebar enggak? Lebar, karena setiap orang mempersilahkan rumahnya buat dia. Karena setiap orang mempersilahkan kendaraannya buat dia. Karena setiap orang mempersiapkan fasilitasnya buat dia. Mau seperti itu? Kalau sudah diampunkan dosa-dosamu dan kamu banyak beristighfar, dan sekarang momentumnya, katakan astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kamu akan mendapatkan surga seperti itu. Jadi sekarang sudah tahu apa dan bagaimana caranya supaya bisa masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa harus kita lakukan? Istighfar. Ya. Salah. Yang harus kita lakukan adalah bukan istighfar. Lo kan ayatnya begitu tadi. Ayat yang mana? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dengan mendapatkan magfirah mendapatkan surga. Iya, kamu lupa. Yang diminta di sini musara'ah. Yang cepetan, yang buruan, yang bersegera, bukan yang biasa-biasa saja. Di ayat ini narasi yang paling moderat, narasi yang paling moderat di surah Al-Hadid. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Kalau yang pertama tadi, wasari'u, bersegeralah. Ada narasi yang paling lebih rendah dari itu. Sabiqu, berlomba-lombalah ila magfirah, kepada ampunan Tuhanmu. Apa maksudnya kepada ampunan? Berlomba-lombalah beramal saleh di bulan Ramadan ini yang bisa mendatangkan ampunan buat kamu. Siam di siang hari, qiyam di malam hari, tilawatul Quran siang dan malam, bersedekah siang dan malam, kalau bisa berumroh karena pahalanya bersama Rasulullah ketika berhaji, dan sebagai gantinya kalau tidak mampu berumroh yang keenam, duduk usai sholat subuh, sholat subuhnya berjamaah, kemudian tidak bergerak sampai matahari terbit, lalu sholat dua rakaat, maka kamu akan dapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Tamah. Pahala hajimu tanpa ongkos, tanpa banyak waktu lama, tanpa capek-capek, sempurna, tambah sempurna, paripurna. Itu bisa kamu dapatkan setiap hari di bulan Ramadan, sebagaimana bisa kau dapatkan setiap hari di luar bulan Ramadan, tapi khusus di bulan Ramadan ini, itu menjadi begitu istimewa kelipatannya. Berzikir dan berdoa sepanjang waktu, khususnya di sepertiga akhir malam banyak-banyak beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah, berlomba. Jadi yang magfirahnya, yang amal saleh untuk mendatangkan ampunannya Allah itu untuk, agar bisa mendapatkan surga yang diterima adalah yang buruan, yang berlomba. Yang gak berlomba? Ya enggak lah. Misalnya nih, saya punya program. Bagaimana mengajak umat supaya bisa dapat Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, dapatin Lailatul Qadar itu susah atau gampang? Bapak-bapak dulu deh, tolong jawab pakai kompak. Dapat Lailatul Qadar itu susah atau gampang? Susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Kalau susah-susah gampang, susahnya dua kali, gampangnya sekali. Kalau gampang-gampang susah, gampangnya dua kali, susahnya. Bapak-bapak yang mana kira-kira, Pak? Hah? Jangan kayak orang susah. Ini bulan gampang, bulan bonus. Ya. Kalau enggak ada rahmah di dalam hati, kayaknya susah banget Ramadan itu. Jadi susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Gampang-gampang. Enggak pakai susah. Good, seperti itu. Optimis itu berarti. Untuk dapatin Lailatul Qadar itu gampang banget. Ya jangan banyak tidur malam-malamnya. Misalnya ada yang baru berhijrah nih. Ya, enggak soleh-soleh banget, enggak soleha banget. Ya Allah, pengen banget saya dapatkan Lailatul Qadar. Tapi saya enggak, belum bisa baca Quran. Ketemu Ustaz Bakhtiar Nasir, bisa sayang. Masa ya sih Ustaz, baca kulhu tiga kali. Untuk seperti kamu nak, Allah ini lagi berikan bonus besar. Insya Allah dengan izin Allah, kalau di hatimu dipenuhi dengan iman dan wahtisaban, walau kamu belum bisa baca Quran, baca kulhu tiga kali. Setiap malam pasti salah satunya Lailatul. Kan durasi Lailatul Qadar itu dari matahari terbenam hatta matla'il fajar sampai matahari terbit. Perbanyak puasa itu. Jadi kalau ada di antara kita dari hari pertama sampai hari ke-29 katakan begitu, setiap malamnya baca kulhu 3 kali, dapat enggak pahala khatam Quran dikali 1000 bulan? Dapat enggak? Dapat. Susah enggak dapat Lailatul Qadar? Susah enggak? Masa iya sih dari habis maghrib, sebelum maghrib ketiduran, bangun-bangun siang enggak melek-melek sama sekali. Kecuali yang kecelakaan lah itu kemudian enggak sadar gitu kan. Kalau masih normal, kemungkinan besar untuk dapat Lailatul Qadar itu bisa. Ini saya buka dulu mindsetnya, supaya jangan menjadi outsider di lorong waktu Ramadan. Mungkin enggak ya buat gue? Ya Allah, kamu prasangkanya buruk banget sih sama Allah. Ini bulan. Saran saya di 10 hari terakhir, mau dapat Lailatul Qadar? Mau enggak? Baca kulhu sebodoh-bodoh kamu, selemah-lemah iman kamu, baca kulhu 3 kali. Ada nih preman atau pesina atau siapa mau tobat, udahlah, sholat 2 rakaat. Sesakit-sakitnya kamu, kamu enggak mampu ngapa-ngapain, sebodoh-bodohnya, pasti salah satunya Lailatul Qadar. Berinfaklah minimal setiap malam 1000. Pasti salah satunya Lailatul Qadar. Mudah enggak? Saya cengin balik dulu pikirannya. Gampang enggak dapat Lailatul Qadar? Gampang-gampang susah atau gampang-gampang-gampang? Udah kita ganti sekarang ya. Kamu tergantung persepsi kamu terhadap Tuhan kamu. Kalau kamu kayak orang susah terhadap Tuhan kamu, akhirnya jauhlah kamu dari Tuhanmu. Ya, saya ingin bacakan hadis lain. Saya enggak hafal, tapi saya tadi baru baca, bagus sekali hadisnya. Nih, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar falamma raqi'a atabatan qala amin thumma raqi'a atabatan ukhra faqala amin thumma raqi'a atabatan salisatan faqala amin thumma qala atani jibril faqala ya muhammad man adraka ramadan falam yughfar lahu fa'abadahu Allah qultu amin qala wa man adraka walidayhi aw ahadahuma fadakhala an-nar fa'abadahu Allah qultu amin faqala wa man dhukirta indahu falam yusalli alaik fa ab'adahu Allah qul amin faqultu amin. Ini kira-kira hadisnya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar akan salat Jumat dan akan khutbah. Ketika beliau menaiki satu tangga, orang melihat beliau berkata amin. Kemudian beliau menaiki satu tangga lagi lalu berkata amin. Kemudian beliau menaiki anak tangga ketiga lalu berkata amin. Kemudian beliau bersabda, kenapa saya beramin 3 kali waktu naik mimbar? Berarti mimbarnya Rasulullah seperti apa? Enggak begini kan? Ini podium. Iya. Jadi mimbar khutbahnya Rasul itu bertangga, tapi ini juga ada bagus, jangan diganti. Ini kadang-kadang gara-gara ada namanya ilmu framing hadis. Jadi udah baca kayak gini di framing gak cocok, ganti nih, gak nyunah kan gitu. Ya gak gitu juga kali. Sekarang kebanyakan ilmu framing ini. Ilmu framing. Hadis di frame gitu. Ini susah ngomong framing kalau bukan orang media. Saya sering kali korban framing. Iya. Yang diambil cuma 1 menit omongan saya, itu yang disebarkan. Gitu kan? Nah itu framing namanya. Ustadz Abdul Somad diadu sama Ustadz Khalid Basalamah. Gara-gara di framing omongan yang ini 1 menit, omongan ini 1 menit jadi 1 video, jamaahnya bingung. Ini kok Ustadz berantem? Iya, Ustadznya gak berantem, lu aja yang salah nonton. Ya, cuma yang nonton gimana sih kok Ustadz berantem sama Ustadz? Gimana berantem loh, dia gak pada ketemuan. Buktinya omongannya, lu kena framing. ada orang yang mau ngadu domba. Jelas? Kita kembali ke hadis ini dulu. Ini jelas nih. Hati-hati dengan framing. Gitu. Kenapa Rasul kemudian setiap naik anak tangga tiga kali berkata amin? Malaikat Jibril datang kepadaku saat aku mau naik mimbar tadi. Sebelum naik mimbar, ini Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan itu. Belum lagi berbicara. Konten sudah didiktekan oleh Jibril. Gitu kira-kira. Preconditioning untuk Muhammad dikondisikan oleh Jibril, itu bedanya saya sama Rasulullah. Makanya kadang-kadang ustadz ini kalau kurang-kurang gaul, bawa persoalan pribadinya ke jamaah. Bukan membawa sesuatu yang dibutuhkan oleh umat ini. Ya, nah ini pentingnya guru. Habis ustadznya sih susah diundang, nah itu masalahnya. Hadisnya begini. Wahai Muhammad, barang siapa yang mendapatkan bulan suci Ramadan tetapi ia tidak diampuni dosanya, itu artinya Allah telah menjauhkan dia dari rahmatnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka aku pun berkata amin, agar aku mendapatkan rahmat di bulan Ramadan ini. Dan rahmat terbesar bulan Ramadan ini menurut hadis ini adalah kalau kita diampunkan dari dosa-dosa. Dan bagaimana caranya di bulan Ramadan agar kita mendapatkan rahmat besar, diampunkan dosa-dosa? Jangan biasa-biasa aja, harus berlomba. Nih, berlomba nih. Ada orang berlomba gini. Oke, okay? Siap, siap. Gue mau biasa-biasa aja lah. Sedang berlomba gak namanya kayak gitu? Yang namanya berlomba gimana? Ya harus siap dong. Harus cepat gak? Cepat. Sabuku perintahnya, kalau ingin dapatkan ampunan Allah itu harus kayak orang berlomba. Orang paling blow on di masjid. Silakan Anda di soft terdepan. Ah, ini blow on nih. Hah? Ini orang blow on di masjid. Mungkin ustadznya juga sih gak ngajarin. Al-Isar fil ibadah mamnu, harusnya kita rebutan kalau ada saf kosong di depan, eh gue dulu gitu. Ya, tapi gak bisa rebutan banget gitu, tapi jangan nunggu. Ini saf kosong depan, dia di sini. Nunggu yang samping maju. Harus kita duluan yang maju. Ada kotak infak lewat. Ini belum ya? Ada yang lama banget tarik. Harusnya berlomba sebelum dia masukin, kita masukin dulu. Kira-kira begitulah anunya ya, gambaran sederhananya. Nah, namanya orang berlomba, sabiqu, biasanya menjelang dari finish, apa yang dia lakukan? Hah? Tetap biasa-biasa aja atau tambah cepat? Nah, itulah narasinya. Sabiqu, berlomba dulu baru wasari'u. Berlomba-lombalah beramal saleh yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala buat kamu. Tadi sudah saya sampaikan yang istimewa-istimewanya. Apa saja pertama? Kayaknya 5 kali sudah ngulang tuh tadi itu. Siam di siang hari. Qiyam di malam. Syaratnya imanan. Oke, tilawatul Quran siang dan malam. Sedekah siang dan malam. Berumrah bulan Ramadan, penggantinya syuruk 2 rakaat. Kemudian zikir dan doa sebanyak-banyaknya, khususnya istighfar di sepertiga akhir malam. Inilah amalan-amalan bergengsi itu. Dan yang ke-9, tahari Lailatul Qadar. Menjadi yang paling peka untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, di sini barangkali suka kayak orang susah mikiran. Tari Lailatul Qadar, saya katakan tadi, sebodoh-bodohnya baca kulhu, masa enggak sempat? sholat 2 rakaat secapek-capeknya pulang dari luar kota, ya baru mendarat sampai rumah capek mah gini-gini. Terus aku istirahat semalaman kagak ada sholat-sholatnya sama sekali. Bangun-bangun sahur makan. Ada gak kayak begitu? Ya gue lah orangnya bilang aja gitu. Kok bisa di malam Ramadan tidak barang 2 rakaat pun ditegakkan? Kok bisa sesempit-sempitnya waktu bahkan 1 rakaat pun tidak bisa dia kerjakan? Ini ngapain aja? Di pesawat Ustaz. Di pesawat bisa sholat malam. Bisa gak? Orang itu kalau tahari Lailatul Qadar, orang yang ingin mencari Lailatul Qadar, semua situasi. Ustaz, gak bisa mobile banking karena gak ada sinyal di hutan. Ini sedekah sama monyet. Ini karena manusia kayak gini harus di situ kali ya. Kayak orang susah berpikir. Mudah. Mudah. Nah sekarang saya kasih amal istimewa lagi dari hadis ini. Lanjutan hadis tadi. Ngomong-ngomong sampai jam berapa ya? Kontraknya sampai jam berapa? Sama manajemen tadi sampai jam berapa kontraknya? 11, ngapa dia 1 jam? Oh kalau ada pertanyaan. Enggak, saya takut nanti bapak-bapak ada yang sibuk. Barangkali mau makan siang dulu. Baru kali ini saya ceramah enggak disiapin minuman ini. Kayaknya enggak sesuai antara masjid sama kelakuannya hari ini. Masjidnya bagus, jemaahnya keren-keren gitu kan. Air hangat aja enggak disiapin kali ini. Baik, amal soleh apa kira-kira di bulan Ramadan ini? Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, dia mendapati salah satu orang tuanya waktu masih hidup, apalagi saya dalam keadaan sudah sepuh, salah satunya masih dia dapati, akan tetapi dia kemudian masuk neraka, itu tandanya dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Celakalah. Celakalah. Celakalah orang yang punya orang tua sudah sepuh. Dua-duanya atau salah satunya dia masih hidup tapi tidak bisa menjadi jembatan masuk surga. Celaka anak seperti itu. Allahu Akbar. Celaka. Kalau sudah panggilan orang tua, sesibuk apapun pekerjaan, itu dalam pintu surga. Orang yang kehilangan orang tuanya, salah satu dari kedua orang tuanya, berarti kehilangan salah satu pintu surga yang paling dekat bagi dia. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau ada orang tidak sayang sama orang tuanya, berarti dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dijauhkan dari pintu surga. Kalau ada suami lebih mementingkan istrinya dan membiarkan ibunya. Kalau ada istri mementingkan suami dan membiarkan ibunya, berarti sedang dijauhkan dari rahmat Allah. Salah satunya itu kedua suami istri itu. Di bulan Ramadan seperti ini. Malu makan enak. Kalau orang tua gak makan enak, malu. Anak macam apa kita ini? Pindah-pindah restoran setiap malam sekeluarga doang. Kayak gak pernah punya orang tua. Ingat waktu kamu merengek-rengek kepada dia. Ingat. Dia makan jadi tidak enak gara-gara kamu. Sedang enak-enaknya makan, kamu buang air. Sedang enak-enaknya makan, kamu sakit. Sekarang kamu sudah punya rezeki. Buka puasa sana, buka puasa sini, kayak enggak punya orang tua sama sekali. Astagfirullah. Wa atubu ilaih. Rabbi gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang sudah tidak ada orang tuanya, ziarahi kuburnya. Ahli kubur itu senang jika ada orang soleh menziarahi kuburannya. Orang tua itu bahagia di alam arwahnya kalau diziarahi kuburnya oleh anaknya yang mendoakan untuknya. Dia berbahagia di alam kuburnya kalau kita bersedekah atas namanya. Kita kunjungi orang-orang yang dia cintai, orang-orang soleh yang dia cintai. Dia bahagia kalau wasiat-wasiat baiknya kita laksanakan, kalau amanah-amanahnya kita kerjakan, kalau ilmu-ilmu kesalehannya kita teruskan. Itulah tanda anak-anak yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebenci apapun kamu pada orang tuamu, kamu tidak pernah ada tanpa dia. Dia yang menyebabkan kamu bisa ada di dunia ini dan kamu bisa seperti ini. Maafkan kesalahannya, maafkan kebodohannya. Dia memang tidak sepintar kamu karena sekolahnya tidak setinggi kamu, tapi dia yang membuat kamu bisa seperti itu, menjadi seperti ini. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan malaikat Jibril berkata, Muhammad, Muhammad, barang siapa yang disebutkan nama engkau wahai Muhammad di sisinya, orang itu mendengar nama kamu disebut lalu dia tidak bersolawat sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi, mendengar nama Nabi Muhammad disebut tapi tidak bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, Allah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi, tidak menyambut dengan itu, berarti orang itu sedang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salah satu bentuk selawat. Cari lagi hadis-hadis kalau memang Anda pecinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada banyak selawat yang kamu cari dari hadis-hadis yang sahih. Karena kalau kamu betul-betul mencari rahmat untuk mendapatkan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan senang berselawat. Berselawat dengan riwayat-riwayat yang sahih. Tadi salah satunya saya bacakan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Orang-orang yang malas berselawat, orang-orang yang malas berselawat, berarti sedang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak akan naik doamu ke langit kalau kamu tidak berselawat. Akan kesulitan kamu menjadi pengikut Muhammad kalau kamu tidak banyak berselawat. Akan kesulitan buat kamu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kamu tidak banyak berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakanlah amin, kemudian aku menjawab amin. Jemaah rahimakumullah. Itulah maghfirah. Itqun minan nar. Ini lebih tinggi lagi kalau ingin menjadi orang yang beruntung di dunia ini, di bulan Ramadan seperti ini. Setiap hari di bulan Ramadan adalah kesempatan yang diberikan Allah agar kita bisa terbebas dari siksa api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kanat awwalu lailatin min Ramadan suffidat asyayatin wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syarr aqsir wa lillahi taqa'u minan nar wa dhalika fi kulli lailah. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika tiba waktu awal malam di bulan Ramadan, maka setan-setan dan pemimpin-pemimpinnya dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun yang dibuka dari pintu neraka. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Lalu ada penyuruh yang berseru, wahai orang yang mencari kebaikan, teruskanlah. Hai orang-orang yang mencari keburukan, di bulan ini berhentilah. Wahai yang suka melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan ini, teruskan, lanjutkan, semangat. Wahai yang terbiasa dengan maksiat-maksiat, setiap orang punya kecenderungan maksiatnya sendiri, berhentilah. Ini bulan baik buat kalian. Sesungguhnya Allah, kenapa itu semua dianjurkan? Sesungguhnya Allah akan membebaskan orang-orang dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam-malam bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar. Kalau gitu, apa agenda kita setiap malam, apalagi sekarang sudah menjelang 10 akhir malam? Coba cari amal soleh yang paling berat kita lakukan. Apa? Lawan itu semua agar itu menjadi sesuatu yang paling ringan setelah itu kita laksanakan. Apalagi amal soleh itu impact-nya besar bagi perubahan hidup kita ke depan. Saya kasih yang paling gampang. Saya tahu yang paling sulit Anda kerjakan, bersedekah di malam hari. Apalagi banyak. Susah. Saya bikin agenda, kalau setiap hari 1000 rupiah, berarti 29 hari 29 ribu rupiah. Cuma ingin mengajarkan kepada umat, berat gak sih berinfak 1000 rupiah per hari? Berat. Yang berat barangkali konsistennya. Gimana Ustaz kalau langsung aja dia 29.000 gitu kan? Apalagi mobile banking. Kalau bank muamalat berapa biaya adminnya transfer? Transfer 1.000. Biaya adminnya berapa? 5.000, rugi kan? Gimana kalau langsung 29.000 Ustaz? Ya. Tahu gak kira-kira? Kalau pas malam itu malam Lailatul Qadar, pas malam kamu berinfak 29.000 itu malam Lailatul Qadar, ini bicara yang paling pelit ya, 1.000 setiap malam, kalaupun dapat misalnya pas kena yang 1.000-nya gitu, 1.000 × 1.000 bulan, ya, kali 29 hari deh ambil rata-ratanya, sama dengan 29 juta. Ya. Kalau saya berinfaknya 29.000 kali 1000 bulan kali 29 hari sama dengan 841 juta. Itu pas dapatnya cuma 29.000 kira-kira nih. Kita punya wallet. Terserahlah. Walletnya apa? Dompet. Wallet bukan burung walet. Kita punya dompet. Ya, ya ada account kita gitu ya. Kira-kira kalau 29.000 setiap malam bakal habis gak isinya? Ya kalau habis isi lagi. Tapi itu kan berapa sih isinya? Berapa sih isinya? Bayangkan kalau salah satu dari 29.000 itu pas Lailatul Qadar. Dan Allah sendiri yang memberikan balasannya. Sekarang coba deh, saran saya, kalau ingin berubah menjadi orang yang melakukan lompatan besar di dalam hidup, ya, coba cari amal soleh yang paling berat buat Anda selama ini. Cari yang lu males. Kalau ibu-ibu kan, Ustaz, ada gak sih pintu surga lain selain poligami? Saya gak mau yang itu. Kan gitu ya. Ini bapak-bapak seneng kalau saya ngomong kayak begini. Ada yang belain gitu kan. Bu, emangnya ujian itu kita yang milih? Hah? Ya enggak lah. Ini saya bukan yang ibu-ibu lagi normal, keluarganya enggak nih. Ini saya sedang berbicara dengan ibu-ibu dengan suaminya yang sedang menjalankan sunnah. Lalu curhat. Suami saya Ustaz, nah lo, tega-teganya sama saya. Dulu waktu masih susah, kita bersama-sama. Sekarang pas dia jaya, dia cari orang lain yang lebih cantik dari saya. Gitu. Mangis. Ujian bisa milih gak sih? Soal ujian dari Allah atau kita yang milih? Hah? Ini saya ngomong sama ibu-ibu, sebab pintu surga yang paling ibu-ibu berat masuki. Pintu apa? Poligami, betul kan? Saya gak nganjurin, tapi saya lagi coba bongkar dulu. Jangan ke situ dah, sensitif, udah gak ada senyumnya di situ, sini aja kita. Berubah wajahnya. Jadi sama saya tuh udah begini ngeliatnya. Udah gak kayak ustadznya lagi. Buat bapak-bapak ada hantunya sendiri. Nih, amal soleh yang paling dibenci sama bapak-bapak. Jihad fisabilillah. Oh benci banget dia. Itu buktinya kemarin. Barang bukti terorisme Al-Quran. Satu lagi barang buktinya adalah ada buku jihad di situ. Emang gue pikirin. Lu suka atau gak suka sama kata jihad? Ini syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang harus saya jalankan. Persetan dengan tuduhan fundamentalis. Indonesia merdeka gara-gara resolusi jihad, bro. Persetan dengan tuduhan teroris. Eh, lu gak suka dengan kata jihad? Ini syariat agama Allah. Lu suka atau gak suka? Ini berjalan. Ini bumi Allah, bukan bumi lu. Ini muncul aslinya nih. Gara-gara gua ngomong jihad, enggak dimasukin 200. Alhamdulillah. Gua juga enggak susah. Puasa. Peduli amat. Syariat Allah adalah syariat Allah. Kamu suka atau tidak? Suka. Tapi bapak-bapak di sini saya enggak tahu suka jihad apa enggak sih? Coba saya mau dengar takbir. Oh lembek ternyata, pantas. Enggak, saya ajak demo, enggak. Kasihan nanti saya ajak demo dipecat lagi dari kantor. Iya. Makanya Ustadz kayak gini gak boleh diundang ke kementerian, gak direkomendasikan. Sebab mengajarkan apa? Gak penting buat gue. Dia yang ngundang satu jam sebelum acara di cancel gue di kementerian itu. Gara-gara dilarang sama direksi, direksi di atasnya lagi, blow on lu semua. Heh. Lu suka atau gak suka dengan kata khilafah? Gak peduli gue. Lo itu ada kok di dalam Al-Quran. Ya. Indonesia ada. Ini gara-gara khilafah Islamia, bro. Goblok lu. Gimana? Apakah saya berhenti bicara khilafah? Hah? Puasa. Tapi saya mau bilang, setiap orang tuh punya hantu sendiri yang dia buat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu gak akan dapatkan balasan terbaik dari Allah kalau kamu belum berani mengorbankan sesuatu yang paling kamu cintai di dalam hidupmu. Saya tahu yang paling kamu cintai adalah nyawamu. Iya. Berani infakan nyawamu di jalan Allah. Hah? Siapnya tuh agak lembut sih ya. Siap. Enggak seragam tadi. Saya grafiknya begini tadi. Ya Rob. Serah. Lu suka dipoligami atau kagak? Syariat jalan terus. Lu enggak suka jihad, bodo amat. Ya. Yang kita jalankan bukanlah minta ridhonya manusia, tapi ridhonya siap dipoligami? Mulai kacau otaknya sih. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Siap jihad? Siap. Mantap. Sebelum saya ngomong, bilang tidak gitu. Ya. Dan itu dibenarkan. Ya. Kalau sudah ada akadnya sebelum nikah. Kalau sampai nanti saya dipoligami, tolong ceraikan saya, kan gitu. Pilih diceraikan atau pilih dipoligami? Kali ini terkunci ibu-ibu, betul agak sulit untuk menjawabnya. Ya itulah. Saya sedang mengajarkan dulu. Ini sayangnya dikasih dosis yang tinggi. Coba cari amal soleh. Ya yang sudah terlanjur dipoligami sama suaminya. Sekarang it's yours. Ya. Tapi suami juga jahat sih. Ya jangan gitulah caranya. Ada cara lain gak sih? La haula wala quwata illa billah. Baru hijrah nyunahnya langsung poligami. Yang nyunah lain gak dikerjain sama dia. Ini jarang salah awat nih pasti ini. Salah kawan nih pasti ini. Baik, jemaah. Kita masuk kepada pembebasan siksa api neraka. Ini momentum yang luar biasa. Dan sekarang ini pintu surga lagi terbuka lebar-lebarnya. Dan mudah-mudahan setelah tahapan ini kita lalui, berupayalah untuk menjadi orang yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. terbesar pertama, nikmat terbesar pertama adalah kalau kita diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kalau kita bisa masuk surga, Allahu Akbar. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Gimana tuh السابقون الأولون السابقون على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون. Kamu akan dilayani oleh pria-pria yang muda selama-lamanya. Hari ini kamu kasihan tidur sama kakek-kakek. Nanti di surga kamu tidak akan tidur sama kakek-kakek lemah seperti dia. Wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Gelasnya di surga enggak ada iklan merek, iklan bank muamalatnya enggak ada. Enak banget gue kalau masuk ke rumah, gitu ya. Silakan minum pak, gelasnya gelas iklan. Ya enggak kayak di surga. Ada enggak rumah kayak gitu? Berarti istri ini bukan istri surgawi. Ya, dulu kan pas lagi makan piring miwon, kan gitu. Sedih banget deh suami kayak begitu. Dikasih apa? Piring gratisan. Di surga itu, kalau ingin rumah di surga, ini bulan Ramadan, ada terserah sampai zuhur-zuhur lah ya. Gue ngeliat jam terus nih. Kalau penduduk surga itu, nih, bulan Ramadan, jadi, apa, bangun surga di rumah. Apa? Bulan Ramadan ini. Bangun surga. Dua, bangun rumah di surga. Apa yang kedua? Jelas bedanya. Yang pertama apa tadi? Bangun surga. Yang kedua? Bangun rumah di. Yang ketiga? Berjuang masuk surga sekeluarga. Apa yang ketiga? Ini harusnya bapak-bapak nih yang mantap nih dengan tiga ini. Berubah dari rumah tangganya insya Allah kalau punya tiga misi ini. Dan ini kita kerjakan di bulan Ramadan. Misi pertama apa? Bangun surga di rumah. Misi kedua? Bangun rumah di surga. Misi ketiga? Top banget deh kalau itu jadi misi. Di, apalagi bulan Ramadan. Bi akwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusadda'un anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malu. Dahsyat sekali suasana surgawi. Cawan-cawannya, teko-tekonya, enggak ada merek iklan di situ. Hidangannya juga luar biasa. Buah-buahan. Ya mbok kalau nyiapin buka puasa, lagi bangun surga di rumah itu, buah-buahannya juga bagus-bagus, hiasannya bagus-bagus, nasi, ayam goreng gitu, ini sama nugget gitu. Kayak di fast food gitu, kayak di surga dong hidangannya. Unggasnya pun unggas pilihan, ya, yang organik gitu kan. Kalau di sini burung kan, selain buah-buahan kemudian daging unggas yang istimewa, mimma yashtahun, ya. Kalau melayani suami itu kayak di surga gitu loh, seperti bidadari yang tak pernah tersentuh gitu. Gak jelas deh kayak apa bentuknya gitu. Ya bikinlah sekali-kali suami bahagia, ya. Ibu melayani suami pakai seragam SMA gitu kan. Seakan-akan kan suami lagi dilayani sama gadis gitu kan. Paling bapaknya kaget. Ini SMA Purba kalah mana nih kan gitu. Baik jamaah rahimakumullah. Berjuanglah untuk masuk surga, surga, surga, surga, surga, jannah, jannah, jannah, jannah. Itu harus menjadi visi. Itu maksud saya. Coba bayangkan, jika salah seorang dari anak kita masuk neraka, apa jadinya kita? Ini bulan Ramadan. Kontrol anaknya sudah khatam belum? Masuk ke kamarnya. Gadgetnya apa yang dia lihat? Dan kita harus berjuang menjadi teladan kesalahan bagi anak-anak kita. Alladzina awal alladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang tua yang beriman, kakek nenek yang beriman, lalu keimanannya diteladani oleh anak dan cucunya. Satu hari nanti di surga, walau amal soleh anak dan cucunya tidak setara dengan kakek dan neneknya, walau amal soleh anak-anaknya tidak sebanyak amal soleh ayah dan ibunya, karena orang tuanya sudah menjadi teladan keimanan bagi anak-anaknya, orang tuanya sudah menjadi teladan kesalehan bagi anak-anaknya, maka di-upgrade lah surga anaknya ini satu level dengan orang tuanya, menjadi tambahan bonus qurrata a'yun, tambahan bonus dan bagi orang tuanya, meskipun anaknya tidak pantas di sana karena amal solehnya tidak pantas selevel ini, tapi demi membahagiakan orang tua yang soleh, di upgrade lah surga anak-anaknya sehingga terlihatlah qurrata a'yun di depan matanya. Orang tua yang soleh, yang soleh. Dan ini bulan Ramadan. Siapa saja sih yang bisa masuk surga sekeluarga? Dan di surga yang mana? Jannatu Adenin. Ada surga yang bernama Aden. Yadkhulunaha. Ini satu keluarga tiba-tiba masuk. Saya ingin kasih perumpamaan yang rendah. Saya kasih perumpamaan yang rendah. Gak cocok sebetulnya, tapi saya tidak punya ilustrasi yang tepat. Bapak ibunya, ya, karena pejabat mendapatkan fasilitas presiden suite di hotel. Nah, anaknya di deluxe di lantai bawah. Enak gak jadi orang tua kayak gitu? Enak gak? Ini bapak-bapak kacau juga sih. Harusnya anak di upgrade ke presiden suite, ini presiden suite turun ke deluxe. Makanya saya katakan tadi, bangun surga di rumah, bangun rumah di masuk surga. Bagaimana caranya? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang bisa masuk surga sekeluarga adalah kalau orang tuanya saleh dan salihah. Ya, pasangannya juga salihah dan anak-anaknya anak yang saleh. Ya, tapi susah pendidikannya enggak ke situ. Pendidikan anaknya gimana tuh ya? Apa gunanya ilmu tinggi kalau enggak menjadi orang yang saleh? Mudah-mudahan bisa masuk surga sekeluarga. Dan terakhir, mudah-mudahan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini lain waktu yang terakhir ini. Tetapi setidaknya persiapan diri untuk menjadi yang terpilih, yang menjadi yang paling beruntung untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya begini. Mulai besok atau mulai hari ini, pekerjaan apa yang harus saya lakukan agar saya bisa berjumpa dengan Allah? Dan saya harus menikmati bagaimana rasanya bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nanti satu hari masuk surga dan saat itu kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lupa dengan semua kenikmatan surgawi itu. Karena itulah puncak nikmat yang sesungguhnya. Kalau tempat parkir di dunia ini, di surga, sempit dan sebentar, khairul minad dunya wa ma fiha. Maka nikmat terbesar kamu adalah kalau kamu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat surgawi itu tidak akan putus selama-lamanya. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. Mau jadi golongan kanan enggak? Mau masuk sopan amal soleh enggak? Telat. Ashabul yamin itu diantaranya adalah kriterianya orang yang meninggal dunia sebelum balik.